saya istimewa hari ini duduk ngobrolnya Dokter Ustaz Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dokter. Makasih banyak, Dok. Alhamdulillah. Kabar Dok nih? Luar biasa. Ini meja kita ajaib hari ini. Oh iya. Nanti bakal seperti ini meja kita. Oh gitu ya. Insyaallah. Ini isinya ada macam-macam ini. Macam-macam Ustaz. Ini ada yang pertama ada rutab lah ya, salah satu makanan kegemarannya Nabi. Kemudian ada kurma ajwa juga. Dan ada makanan kegemarannya perut kita Ustaz. Tempe. Tempe. Dan ada tiga jenis rimpang atau rempah yang ada kunyit, ada jahe, ada serai yang subhanallah yang luar biasa banget. Saya jelaskan insyaallah dan ada coklat juga dan ada garam, ada madu dan ini ada salah satu produk terbaiknya Allah yaitu susu kambing. Susu kambing. Luar biasa. Hari ini kita ternyata bersama dibawakan banyak makanan. Nah, karena enggak ngerti ngeramu, maka saya bawain kitab. Saya bawakan kitab nih. Jadi supaya siapa tahu di kitabnya ada ya kan bicarain semua nih kayaknya ada. Kita seimbangkan itu. Siap, ya. Pagi-pagi alhamdulillah kita sudah di ramuan juga nih sama Dokter Ridwan Akbar. Ini baru ketemu tadi pagi. Isinya tuh apa, kopi ya, kopi. Kemarin kan orang minum susunya, minum kopi kan kopi pakai susu atau kopi susu gitu kan, kalau sekarang susunya kita pakai susu dan pemanisnya kita pakai madu. Jadi ini minuman yang sangat luar biasa. Susu kambing madu. Sama. Nah, kita cobain dulu. Kita ya. Coba, bismillah. Ini menarik ini, Pak. Ide kafe berikutnya. Ide kafe berikutnya. Dan susah dijelaskan dengan kata-kata. Waduh. Kalau bahasa kita mah speechless katanya. Speechless. So, alhamdulillah. Kita memang mau bicara tentang kesehatan ya, Dok ya. Insya Allah. Kesehatan, tapi kita ingin bicara yang komprehensif, yang lengkap. Islam juga bicara kesehatan. Betul. Bukti paling gampang kan, orang sendiri bicara tentang Nabi Ibrahim. Betul. Nabi Ibrahim saja ketika sekelas Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, banyak para nabi itu saja beliau di antara kalimat yang beliau sampaikan itu ternyata adalah tentang masalah kesehatan. Gitu. Tentang fa'idha maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku dia, ya Allah yang menyembuhkanku. Itu kan rangkaian dari kalimat. Tetap kalimat pertamanya adalah hidayah. Dan falakoni wa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin walladhi yuhyini walladhi yumit walladhi yuhyini thumma walladhi yumituni thumma yuhyin. Jadi artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga membicarakan di antara pembicaraan beliau adalah tentang masalah kesehatan. Saya bicara tentang hidayah, dia yang menciptakan aku dan memberiku hidayah, dia yang memberiku makan dan juga memberiku minum. Kalau aku sakit, dia yang mengobati. Walladhi yumituni tsumma yuhyin. Dia yang nanti mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Jadi hari ini Nabi Ibrahim saja bicara tentang kesehatan. Masya Allah. Itu begitu penting ya berarti. Betul. Ya? Sangat penting. Kita akan bicara, Nabi Ibrahim bicara kesehatan, kita juga akan bicara kesehatan. Nanti juga kita akan buka-buka nih di kitab-kitab kita ini. Karena ternyata luar biasa, maka kita akan mencoba mencari pengobatan itu fahwa yasfin. Ini mengingatkan saya kalimat Imam Syafi'i itu. Ketika mengatakan, ketika disebutkan ketika beliau sakit itu, kemudian beliau bersolabuli tobi balwara. Wa talabtu ana tabibas sama. Dan hadza yu'ti ad-dawa wa dzaka yaj'alu fihi syifa. Mereka mencarikan untukku dokter manusia. Yeah. Saya cari dokter langit. Cari dokter langit. Ini ada dua dokter nih. Yang satu memberi obat, yang satu menjadikan pada obat kesembuhan. Jadi enggak menyembuhkan. Salah siapa itu? Ada masalah, ada masalah. Ya, insyaallah makanya kemudian karena fahuwa yasfin, karena di Allah yang menyembuhkanku ya. Kita tidak hanya bicara obat. Islam bicara banyak hal, nanti kita akan lihat di kitab-kitab para ulama. Dan ternyata memang karena manusia ini Allah ciptakannya, kalau para ulama mengatakan ada tiga unsur, ada hati atau kita suka nyebut jiwa gitu, ada akal dan ada fisik. Kan tiga itu perlu seimbang itu. Ya. Betul. Itu kalau di, tahu saya kalau di ilmu kedokteran siapa? Ya mungkin kalau apa dasar utamanya mungkin kita harus kembalikan pada Islam Ustaz. Kalau saya sih selama ini kan ada suatu apa ya, kesehatan yang saya dulu mungkin kita sempat paham ya bahwa itu adalah konsep kesehatan yaitu tubuh yang kuat bermula dari jiwa yang sehat. Terbalik, mens sana in corpore sano itu. Ya. Kebalik gitu, berarti incorporate sana. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Ya, itulah. Jadi mereka kalau dalam konsepnya barat yang digaung-gaungkan selama ini memang ada, kalau kita pahami itu kayaknya benar, kayaknya. Tapi waktu saya pikir kayaknya salah ini. Oh, ini sampai nafsirkan ya, jadi salah. Yang nafsirkan kita. Ya banyak orang lah. Iya, iya. Siapapun. Dulu itu. Kita sekolah itu kita bilang benar. Betul. Jadi kan apa jadi tuh namanya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi konsepnya outside, sehat dulu badannya. Iya, luar dulu baru ke dalam. Kan gitu kan? Terbalik itu. Terbalik. Nah, ilmu syariat juga terbalik itu. Jelas terbalik. Nah, itu langsung dibantah sama hadis itu kan yang kita sering bawa. Nabi bilang itu kan izal sholat sholat jasad kulluhu. Itu dulu dibenerin. Hati kolb dulu. Kolbunya dibenerin. Kalau kolbunya udah bermasalah, seluruh hormon, enzim, fisiologis, metabolisme, semua pasti dulu konsepnya. Ya, ya, ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa raga yang kuat bermula dari jiwa atau kolbu yang kuat. Kan ini kalimatnya, ini dinukil juga Ibnu Qayyim. Ada itu. Ini ada kulub-kulub ini. Ibnu Qayyim menulis buku ya. Tip itu pengobatannya. Betul. Tip. Pengobatan. Al-Qulub itu kolb. Dia ulama, tapi kita juga tahu beliau ulama dulu itu kan tidak satu ilmu. Multi talenta. Multidisiplin ya. Multidisiplin. Di mukadimahnya beliau nulis nih tentang kalimatnya sahabat Abu Hurairah. Si dokter sampaikan barusan setelah menyampaikan hadis Nabi tentang hadis Nabi tentang kolb itu. Ala inna fil jasadi lahat salah wa idha fasadat fasadul jasadu kullu ala wahiyal kolb. Setelah itu beliau menukil bagus kalimat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa kata Abu Anhu, al-qalbu malik. Al-qalbu malik. Hati itu adalah raja kita. Wal a'dha'u junud. Dan anggota tubuh ini tentaranya saja. In tabal malik, tabal junud. Kalau baik panglimanya, baik rajanya, maka baik juga tentaranya. Tapi in khabutha al-malik, khabutha al-junud. Betul. Jadi kalau buruk dan jahat hatinya, maka buruk juga. Wah, ternyata begitu. Berarti kebalik tadi, ya? Kebalik. Itu bukan kebalik lagi. Itu sudah, apa tuh ya? Sudah salah kaprah kalau bukan kebalik lagi. Gitu ya? Kebalik. Dan akar-muakar. Asal-muasal dari segala macam penyakit-penyakit modern saat ini, kembalikan pada hadis tadi aja. Termasuk kesehatan fisik juga ya, kembali ke situ? Kembalikan ke situ. Jadi tepat ya, berarti ya? Tentang buat tema alkohol kan juga idza salahat, kalau selalu baik, salahal jasad kullu. Iya benar. Semua badan jadi baik. Benar. Jadi berarti apa? Bukan mensana incorpore sana. Oh, udahlah. Apa sudah. Ganti apa ganti? Enggak tahu bahasa Latin, enggak tahu. Mensana wis karepmu. Wis ya. Mensana sak karepmu itu bahasa baru. Misalnya nanti kita promosikan di Cuman ada yang menarik Ustaz kalau diterusin. Gimana? Jadi pertanyaannya bagaimana kolbu itu bisa terpengaruh? Sebelumnya mungkin kita pakai terminologi bahasa jiwa aja deh. Bagaimana jiwa itu bisa terpengaruh sehingga menyebabkan gangguan fisik? Kan tadi konsepnya kan dari dalam keluar. Dari dalam dulu. Dalam dulu. Okay. Baru keluar. Nah, berarti kalau saya itu mengumpulkan gini Ustaz. Contoh gini ya. Saya lagi menyetel parabola nih. Oke. Okay. Nyetel parabola, katakanlah Ustaz mau ambil channelnya, misalkan pala channel Mekah lah gitu kan, lagi lihat Masjidil Haram. Gitu kan, lagi orang tawaf segala macam. Katakanlah channel itu channel 12. Kalau channel 12 itu masuk sesuai harapan, Ustaz bahagia, tenang. Karena emang mau lihat orang tawaf sekarang, pengen lihat orang sa'i segala macam. Nah, sekarang tiba-tiba channel itu nangkap channel, katakanlah channel nomor misal kon 35 misalnya gitu. Ternyata channel 35 itu channel berita perampokan. Channel berita korupsi. Pas Ustaz enggak sengaja lihat. Tiba-tiba lihat channel 35, apa yang terjadi? Stres. Iya kan? Walaupun sekilas cuma lihat misalkan gitu ada polisi lah, lagi pasang polis lain lah, ada orang berdarah-darah lah, atau mungkin lagi gambar korupsi, macam-macam lah, tangkap-tangkap gitu, pasti pusing, stres. Ini bukan yang saya inginkan ini, channel ini. Apa yang terjadi? Nah ini yang tadi Ustaz, ini yang menarik. Nah ternyata dalam Islam, Ustaz mungkin bisa lebih jelaskan Ustaz. Siap. Ternyata kolbu itu punya reseptor, dia punya satelitnya, punya parabolanya. Coba kalau Ustadz lihat, kalau kita mungkin bahas tentang kolbu itu selalu dikaitkan dengan dua hal. Itu bahkan disebut dalam Quran itu tidak kurang dari 20 ayat. 20 ayat, maksudnya. Cukup banyak. Ketika hati itu digabungin selalu dengan dua hal. Itu adalah as-sama, pendengaran kita. Yang kedua adalah al-basar. Banyak ayatnya. Umpamanya gini, umpamanya. Kita ketika Allah berikan as-sama dan al-basar dan al-fu, ada ayat yang ujungnya supaya kalian bersyukur. Yeah. Ada yang ketika Allah menyampaikan al-basar dan al-fu'ad, pendengaran, penglihatan, dan hati, itu ujungnya adalah nanti semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dua hal tadi itu? Tiga ini semua, kan? Tiga itu. Semua ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Ada yang hubungan antara qalb, kemudian penglihatan, kemudian pendengaran. Ternyata begitu salah menggunakan, ujungnya jadi kayak binatang kita. Gitu.